Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, yang hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan hendaknya kita menjaga hidayah tersebut, hidayatul Islam wal iman was sunnah. Dikarenakan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Bahkan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga sungguh kenikmatannya sangat besar, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hidayah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Nah, insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-islah bainan nas, bab mendamaikan orang lain. Telah kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya mendamaikan antara orang lain yang berselisih ini merupakan amalan yang utama, dan juga besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang mendamaikan orang lain yang berselisih. Masuk kepada hadis yang berikutnya, Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha, dari Ummu Kulthum putrinya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, bukanlah kadzdzab, pendusta, orang yang mendamaikan antara manusia yang berselisih. Dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, atau mengatakan kebaikan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati Muslim ziyadah, dalam riwayat Muslim ada tambahan. Qalat, berkata Ummu Kulthum bintu Uqbah, walam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath. Aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan, ya, pada suatu kedustaan yang diucapkan oleh manusia kecuali pada tiga perkara. Ta'ni, yang dimaksud adalah al-harba, dalam peperangan, wal islaha bainan nas, di dalam mendamaikan antara manusia yang berselisih, wa hadis ar-rajuli imra'atahu, dan seseorang berbicara terhadap istrinya, wa hadis al-mar'ah zaujaha, dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Hadis yang kita bacakan ini dari sahabiah Ummu Kulthum bintu Uqbah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan laisal kadzdzab, bukanlah seorang pendusta yang dia mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau antara manusia yang berselisih, kemudian dia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Nah, seseorang apabila bertujuan untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, kemudian dia mengatakan kepada salah satu orang di antara kedua orang tersebut bahwasanya si fulan ini dia memujimu, si fulan ini mendoakan kebaikan kepadamu, dan ucapan-ucapan yang semisalnya, maka yang tidak mengapa diucapkan. Ya. Misalkan si A dan si B sedang berselisih. Nah, kemudian si C ini ingin mendamaikan antara si A dengan si B tadi. Si C datang kepada si A, dia mengatakan sesungguhnya si B ini memujimu. Ya. Sesungguhnya si B ini mendoakan kebaikan kepadamu. Maka yang semacam ini tidak mengapa. Ya. Dalam rangka mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, dan ini sebagian ulama mengatakan sifatnya tauriyah. Ya. Bukan suatu kedustaan yang murni kedustaannya. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah dusta yang dibolehkan di sini dusta yang jelas-jelas kedustaannya, atau yang dimaksud ada tauriyah. Ya. Tauriyah itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ayyudkhirul mukhatib ghairul waqi. Ya. Menampakkan kepada yang diajak bicara ghairul waqi, sesuatu yang bukan sebenarnya. Nah, Akan tapi, lakinnahu la wajhun sahih. Akan tapi memiliki sisi yang benar dari ucapan tersebut. Kita contohkan tadi, si C mengatakan kepada si A yang sedang berselisih dengan si B, ya, bahwasanya si B ini dia memujimu. Nah, walaupun sebenarnya tidak ada ucapan yang khusus dari si B memuji si A, ya. Akan tapi si C ini mengatakan kepada si A, ya, hendak mendamaikan antara si A dengan si B dan mengatakan si B itu memujimu. Nah, dia maksudkan bahwasannya si B ini memuji orang yang sepertimu dari kalangan kaum muslimin. Ya. Kenapa dikatakan? Setiap muslim tentu dia akan memuji orang-orang muslim, ya, tanpa terkhusus. Nah, sehingga ucapan si C kepada si A tadi, si B memujimu. Nah, walaupun secara waqi kenyataannya tidak seperti itu, akan tapi memiliki sisi yang benar. Yaitu pada asalnya, si B ini dikarenakan sebagai seorang muslim, dia akan memuji kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini dinamakan tauriyah. Ya. Terlihatnya dusta, tapi memiliki sisi kebenaran. Ya. Seperti halnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lewat pada suatu raja, di mana raja ini kebiasaannya mengambil istri orang lain. Ya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersama istrinya Sarah. Nah, Sarah. Kemudian raja tadi bertanya, siapa perempuan ini? Kalau seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah istriku, akan diambil oleh raja tersebut. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, hadihi ukhti. Ini adalah saudariku. Ya. Orang yang ajak bicara menganggap bahwasanya itu adalah benar-benar saudarinya. Nah, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam meniatkan dengan ucapan ini saudariku, saudari fil Islam. Ya. Ini saudariku se-Islam. Nah, seagama. Nah, seiman. Bukanlah bermaksud saudari sekandung, saudari sebapak atau seibu. Tapi yang dia maukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, saudari se-Islam, saudari seiman, seagama. Nah, ini maknanya apa? Tauriyah. Ya. Seakan dusta, tapi sebenarnya memiliki sisi yang benar dalam ucapan tersebut. Nah, sehingga apa yang diucapkan si C tadi kepada si A, bahwa si B ini memujimu. Nah, ya pada asalnya, setiap muslim memuji kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini namanya apa? Tauriyah. Ya. Seakan-akan dusta, tapi memiliki sisi yang benar dalam ucapan tersebut. Nah, jadi tidak murni kedustaannya. Ini yang disebut dengan tauriyah. Nah, atau si C tadi datang kepada si A mengatakan, sesungguhnya si B ini mendoakanmu, mendoakan kebaikan kepadamu. Nah, padahal si B ini tidak mengkhususkan mendoakan kebaikan kepada si A, tapi memiliki sisi kebenaran. Kenapa dikatakan si A ini adalah seorang muslim, dan tentunya seorang muslim akan mendoakan muslim yang lainnya, akan mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang, ya, dia akan mendoakan semua hamba-hamba Allah yang soleh di dalam sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum idza qultum dzalika, sesungguhnya apabila kalian mengucapkan kalimat yakni yaitu engkau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin dalam salat kita. Kita mengucapkan assalamu alaina, assalamu alayka, misalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samaa'i wal ard. Maka sungguh engkau telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Nah, setiap muslim sekali lagi, dia mendoakan keselamatan bagi muslim yang lainnya. Sehingga ucapan si C ini kepada si A, si B mendoakan kebaikan kepadamu, walaupun pada hakikatnya, pada kenyataannya, si B ini mendoakan secara khusus kepada si A, nah, tapi memiliki sisi kebenaran, di mana pada asalnya dikatakan si B ini seorang muslim, dia akan mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Dalam sholatnya senantiasa mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Nah, ini disebut dengan apa? Tauriyah. Nah, sebagai ulama membolehkan tauriyah, apalagi dalam rangka mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa tauriyah ini termasuk kedustaan. Kenapa? Dikarenakan menyelisihi kenyataan. Nah, walaupun orang yang berbicara dia meniatkan dengan ucapan tersebut makna yang benar. Nah, yang mengatakan bahwasanya tauriyah ini dianggap sebagai suatu kedustaan, mereka berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim alaihi salatu wasallam ya'tadiru anisyafa'ati bi'annahu kadaba salasa kadibat fidatillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat, syafaatul udma, di hari kiamat nanti, dikarenakan beliau telah melakukan salasa kadibat fidatillah, tiga kedustaan berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau tidak berdusta, akan tetapi melakukan tauriyah. Nah, dan Rasulullah mengatakan itu sebagai kadibat, kedustaan. Nah, diantaranya ketika mengatakan kepada istrinya, ini adalah saudariku. Padahal Nabi Ibrahim meniatkan dengan ucapannya tersebut, ini saudari se-Islam, se-agama. Nah, bukan meniatkan kedustaan. Maaf, kan? Iya. Yang jelas, seseorang yang mengislahkan antara manusia yang berselisih, maka hendaklah menjaga dirinya dari terjatuh kepada kedustaan. Dan apabila dia mesti melakukannya, maka hendaklah dengan cara taudiyah. Pada asalnya kalau bisa untuk tidak taudiyah, jangan taudiyah. Tapi kalau seandainya tidak ada cara yang lain kecuali dengan taudiyah, maka tidak mengapa. Sekali taudiyah itu tidak murni dusta, memiliki sisi kebenarannya, berbeda dengan dusta. Dusta yang murni dusta sama sekali gak ada sisi kebenarannya. Nah, kenapa? Dikarenakan dusta yang murni kedustaannya dilarang dalam syariat ini. Bahkan Nabi SAW menegaskan, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian sifat dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa. Dan perbuatan-perbuatan dosa mengantarkan kepada api neraka. Seorang yang dia berdusta dan terus berdusta akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kadzdzab, pendusta. Orang yang dia biasa berdusta akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta besar. Sehingga di sini tidak boleh kita berdusta dengan kedustaan yang jelas-jelas kedustaannya tadi. Nah, bahkan dusta ini merupakan salah satu di antara sifat orang-orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik salas. Ciri kemunafikan ada tiga di antaranya. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila bicara dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberikan amanah dia khianat. Ini merupakan ciri-ciri kemunafikan yang kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Nah, dusta banyak bentuknya. Menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, ini pun termasuk di antara kedustaan. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dinyatakan sebagai pendusta tatkala dia membicarakan atau menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Mendengar ini ceritakan kepada yang lainnya, mendengar itu sebarkan kepada yang lainnya, padahal berita yang dia dengar ini belum jelas kebenarannya. Bahkan mungkin berita-berita hoax, berita-berita yang mengandung kedustaan. Kalau kita ikut menyebarkannya, berarti kita pun termasuk di antara kalangan para pendusta. Kalau kita menyebarkan berita-berita hoax tadi, berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak jelas. Nah, yang lebih parah, seseorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan ini halal, padahal Allah mengharamkan. Nah, mengatakan Allah mengharamkan ini, padahal Allah menghalalkan. Sampai Allah mengatakan, "Wa man allamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idza'a." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan kebenaran apabila datang kepadanya? Zalim, orang yang paling zalim di antaranya adalah orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Orang yang mengatakan ini hadis Nabi, padahal Nabi tidak mengucapkan hadis ini. Yeah. Membuat-buat ucapan-ucapan, kemudian dia menyandarkan kepada Nabi SAW. Menyatakan Nabi, menyatakan kalimat ini, kalimat itu. Padahal Rasulullah tidak mengucapkan kalimat tersebut. Nah, orang yang semacam ini membuat hadis-hadis yang palsu. Yeah. Membuat hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Dalam rangka menipu manusia. Dalam rangka urusan-urusan dunia. Dalam rangka fanatik kepada golongannya. Kepada madhabnya dan lain sebagainya. Kemudian membuat hadis yang palsu. Maka Rasulullah menegaskan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ya. Yang jelas, sekali kedustaan dengan segala macam bentuknya, ini perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Nah, sehingga dalam mendamaikan orang lain pun, hendaklah kita terus berusaha menjauhi kedustaan. Kalau seandainya dibutuhkan, maka jangan sampai kita berdusta dengan kedustaan yang jelas-jelas kedustaannya. Akan lebih dibolehkan yang sifatnya apa? Tauriyah. Ya, yang kita sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, jangan kita lakukan tauriyah. Sampai sebelumnya mengatakan tauriyah ini akhul kadzib. Tauriyah ini saudara dari kedustaan. Nah, dan juga disebutkan di sini dibolehkannya tauriyah tadi pada tiga perkara. Ya, pada peperangan, mendamaikan dua orang yang berselisih, atau ucapan suami kepada istrinya, atau ucapan istri kepada suaminya. Adapun tatkala kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita, jangan kita bermudah-mudah menggunakan tauriyah. Ya. Orang yang bermudah-mudah menggunakan tauriyah yang kita gambarkan tadi, ini biasanya ya, dia terjerumus kepada kedustaan. Nah, adapun lafaz yang disebutkan oleh Imam Muslim, ada tambahan bahwasanya Ummu Kulsum mengatakan, aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam suatu kedustaan yang diucapkan oleh manusia kecuali pada tiga perkara. Yang pertama al-harb, dalam peperangan. Yang kedua mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Yang ketiga pembicaraan suami kepada istrinya, atau pembicaraan istri kepada suaminya. Nah, yang dimaksud dengan kedustaan yang dibolehkan ketika peperangan, sekali lagi, bukan kedustaan yang murni kedustaannya, tapi sifatnya tauriyah. Nah, seperti misalkan dalam peperangan, ya, seseorang mengatakan kepada musuhnya, sesungguhnya di belakangku ini ada tentara yang besar. Dan ucapannya semisalnya dalam rangka membuat takut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengapa? Kenapa dikatakan di belakang kaum muslimin ada pasukan kaum muslimin yang besar? Nah, dalam rangka tadi menakutkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan tauriyah dalam peperangan itu terbagi menjadi dua macam. Ada tauriyah yang sifatnya lafaz, ada juga tauriyah yang sifatnya perbuatan. Nah, tauriyah yang sifatnya lafaz seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, bahwasanya di belakang kita ini ada pasukan yang besar, ya, untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau dalam perbuatan, seperti hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menyerang, nah, orang-orang kafir ditanya, nah, Rasulullah bertemu dengan orang Badui atau yang semisalnya, nah, bertanya mana arah timur, padahal Nabi hendak menyerang dari arah barat. Ketika bertanya mana arah timur, oh, di sana. Nah, orang yang tanya ini mengira Rasulullah akan menyerang dari arah timur. Padahal sebenarnya dia akan menyerang dari arah barat. Nah, barakallahu fikum. Ini teori ya dalam peperangan. Kemudian yang berikutnya, teori ya dalam mendamaikan dua orang yang berselisih, yang telah kita sebutkan gambarannya seperti tadi. Nah, sekali lagi, kalau bisa menjauhi kedustaan, maka lebih baik. Tapi kalau mesti dibutuhkan, maka hendaklah dengan tauriyah, bukan dengan kedustaan yang murni. Nah, yang ketiga, pembicaraan antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nah, ini pun kalau dibutuhkan, ya, maka boleh dengan tauriyah. Walaupun pada asalnya kita hendaknya menjauhi kedustaan, menjauhi tauriyah, tapi kalau seandainya mesti melakukannya, maka hendaklah dengan cara tauriyah. Ya, yang telah kita sebutkan, nah, gambarannya seperti tadi. Yang jadi syahid dalam bab ini, yaitu mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Saking pentingnya mendamaikan antara dua orang yang berselisih, Rasulullah SAW membolehkan bagi orang yang melakukannya untuk melakukan tauriyah. Ya. Yang mana tauriyah ini hampir mendekati kepada kedustaan, akan tapi tidak murni kedustaannya. Ada sisi kebenarannya dari ucapan yang dia sampaikan tersebut. Nah, sekali lagi, saking pentingnya mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Kalau tidak ada jalan untuk, nah, mendamaikannya kecuali dengan cara tauriyah, maka dia mengapa lakukan tauriyah? Ya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari صحابيه عائشة mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Abdullah nama kunyahnya, julukannya Siddiqah bintu Siddiq, seorang perempuan yang jujur dari seorang yang jujur. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, qalat, dia mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bilbab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang sedang bersengketa, berselisih di depan pintu rumahnya. Nah, aliyatun aswatuhuma, suara keduanya keras sampai Rasulullah mendengarnya. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in, ternyata salah satu di antara keduanya meminta kepada yang lainnya, ya, untuk diberikan tangguh utangnya. Nah, dan meminta supaya dia berbuat baik padanya. wa huwa yaqul, sedangkan satu orangnya lagi mengatakan wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Ya. Tidak akan menggugurkan utangnya. Ya. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui kedua orang yang sedang perselisih tadi. Nah, faqala, Nabi mengatakan, "Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alu ma'ruf?" Siapa yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kebaikan? Faqala, "Ana ya Rasulullah." Ya. Kemudian orang yang berpihutang tadi mengatakan, "Saya wa Rasulullah." Dan dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia mengatakan, "Falahu ayu dzalika ahad." Maka bagi dia, bagi orang yang meminta keringanan tadi, ya, baginya apa saja yang dia inginkan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis yang kita bacakan ini berkaitan dengan mendamaikan antara dua orang yang perselisih. Tatkala seseorang melihat ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian dia mendamaikan kedua orang tersebut, maka hal ini telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping Rasulullah memerintahkan supaya kita mendamaikan antara dua orang yang berselisih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, kenapa dikatakan mendamaikan antara dua orang yang berselisih ini memiliki keutamaan yang sangat besar? Allah mengatakan, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan bisik-bisik manusia. Ucapan bisik-bisik kebanyakan manusia ini, kecuali orang yang memerintahkan kepada kebaikan atau mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, Nabi SAW ketika mendengar persengketaan ya, antara dua orang di depan pintu rumahnya, yang mana keduanya mengangkat suaranya dengan suara yang keras. Yang satu minta digugurkan hutangnya atau sebagian daripada hutangnya, dan minta supaya orang yang berpiutang tadi berbuat baik kepadanya, berlemah lembut kepadanya. Sementara yang satunya lagi dia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan menggugurkan hutang atau sebagian hutangnya." Nah, melihat keadaan seperti ini, maka Nabi SAW pun keluar menemui mereka berdua. Di sini menunjukkan bahwasanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, "Wa fihi dalilun 'ala anna la haraja 'alal insan ay yatadakhala fin nija' baina itsnain." Dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya tidak mengapa bagi seseorang untuk ikut campur di dalam perselisihan, persengketaan antara dua orang yang berselisih. "Idza lam yakun dalika sirran bainahuma," dengan syarat apabila persengketaan tersebut bukan merupakan rahasia di antara mereka berdua. Kenapa demikian? Dikarenakan dua orang yang disebutkan dalam hadis tadi, mereka telah menampakkan terang-terangan persengketaan yang terjadi di antara keduanya. Mereka berbicara dengan suara yang keras. Ya. Sehingga Nabi SAW pun keluar menemui mereka dan Rasulullah mendamaikan antara mereka berdua. Nah, adapun kalau seandainya urusan di antara kedua orang yang bersisi tersebut ya, dalam bentuk rahasia, dalam bentuk sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh kita ikut campur ya, terhadap urusan di antara keduanya. Nah, tanpa mereka meminta kepada kita. Urusan suami istri misalkan. Nah, di mana misalkan ya namanya suami istri kadang ada persengketaan, ada perselisihan, tapi suami istri ini dia berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk merahasiakannya, jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya. Ya. Maka tidak boleh kita ikut campur. Nah, ngerecokin. Ya. Kenapa demikian? Nah, dikarenakan kalau kita ikut campur, ya, ini bisa menambah berat perselisihan yang ada pada mereka. Nah, kenapa? Dikarenakan tatkala mereka menyembunyikannya, merahasiakan persengketaan, perselisihan yang ada di antara keduanya, ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua tidak mau ada orang lain yang mengetahui persengketaan yang ada di antara keduanya. Nah, kalau kita memaksakan diri kita untuk ikut campur, ya, maka kita akan menyempitkan ya, dada-dada mereka. Nah, bahkan bisa jadi tatkala kita ikut campur, keadaannya bukan semakin baik, ya, tapi semakin besar. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan syariat tentang pisah ranjang, menghajar istri, ya, di antara nah hukuman yang diberikan oleh suami kepada istri yang tidak mau taat kepada suaminya adalah dinasihati dengan nasihat yang baik. Kalau seandainya dengan dinasihati masih juga seperti itu, bisa dengan cara yang berikutnya, dengan pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Nah, fa'iluhunna ya, wahjuruhunna. Nah, kalau dengan pisah ranjang pun tetap seperti itu, tetap durhaka kepada suaminya, menentang suaminya, bahkan menantang suaminya, maka tidak mengapa dengan cara memukulnya. Ya. Tentunya pukulan yang tidak menganiaya, tidak memberikan bekas, dan juga menjauhi memukul bagian wajah. Hanya sekedar untuk memberikan pelajaran saja. Ya. Bukan pukulan yang sifatnya penganiayaan. Nah, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Nah, dan di antara syariat yang kita sebutkan tadi, yaitu menghajar, ya, pisah ranjang, memboikotnya. Dan Nabi mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Janganlah menghajarnya, memboikotnya, pisah ranjang kecuali di rumah. Nah, para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa Nabi mengatakan jangan menghajar kecuali di rumah? Dikarenakan kalau menghajarnya di luar rumah, ya, di suami misalkan marah ke istri, nah dia menghajar istrinya keluar rumah tidur misalkan di temannya, ya, nah, temannya akan tahu. Nah, apa yang terjadi di antara suami istri tersebut? Bisa jadi temannya ini orang yang tidak amanah. Ya. Dia menceritakan kepada orang lain fulan dan fulana berselisih sampai meninggalkan istrinya, sampai tidur di rumah saya dan sebagainya. Sehingga bukan bertambah baik keadaan, tapi tak kala menyebar berita ini bisa jadi bertambah besar perkaranya. Tapi kalau menghajarnya di rumah, nah, tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya suami istri saja, mungkin lebih ringan keadaannya. Bisa jadi, nah, si istri sadar, nah, kembali kepada suaminya, suami memaafkan, dalam keadaan beritanya tidak menyebar kemana-mana. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau berita sudah menyebar kemana-mana, kadang si istri yang tadinya asalnya mau kembali, dikarenakan sudah kadung, tersebar beritanya, berubah. Asalnya mau minta maaf kepada suaminya, berubah menjadi tambah marah kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya, nah, dengan cara saya memboikot tidak bisa, dengan cara yang lain tidak bisa, maka bisa dia mencari orang yang kira-kira bisa menasehatinya. Ya, kalau seandainya, nah, antara suami istri tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di antara keduanya dengan baik, maka boleh meminta bantuan kepada yang lain untuk mengislahkannya. Okay. Nah, kembali kepada permasalahan yang kita bahas tadi, kalau seandainya persengketaan, perselisihan yang ada di antara kedua orang tersebut sifatnya rahasia, sembunyi-sembunyi, mereka tidak menampakkan kepada orang lain, maka kita jangan ikut campur. Khawatir pertambah besar urusannya. Yang asalnya kecil dikarenakan ikut campur kita pertambah besar. Kecuali tadi, kalau salah satu di antara keduanya meminta kepada kita untuk membantu mengislahkan, membantu mendamaikan, membantu memberikan solusi, maka tidak mengapa kita membantunya, dan termasuk kebaikan kita berusaha untuk mengislahkan, mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, sekali lagi, tatkala kita mendamaikan dua orang yang berselisih, semakin dekat hubungan antara kedua orang yang berselisih tersebut, maka semakin besar pahala tatkala kita berusaha untuk mendamaikannya. Misalkan anak dan orang tua berselisih. Nah, tatkala kita berusaha untuk mendamaikannya, maka semakin besar pahala kita. Mendamaikan antara dua orang yang hubungannya sangat dekat, anak dan orang tuanya. Nah, atau saudara dengan saudaranya, atau suami dengan istrinya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala ada seseorang yang mungkin percaya kepada kita, meminta kita untuk membantu, nah, memberikan solusi-solusi jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya, nah, atau meminta kita untuk mendamaikan dia dengan orang yang berselisih dengannya, maka ini merupakan suatu kebaikan yang besar pahalanya, sehingga kita pun semangat dalam melakukannya. Nah, barakallahu fiik. Yang jelas, hendaklah seseorang dia semangat untuk mengislahkan, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, menghilangkan permusuhan, persengketaan, perselisihan yang ada di antara keduanya, supaya mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, hadis yang berikutnya yang merupakan hadis terakhir dari bab ini, an Abil Abbas, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Sesungguhnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita bahwasanya Bani Amr bin Auf, di antara mereka ada kejelekan, ada perselisihan. Bahkan padahal sesama kabilah. Terus mendengar di antara mereka ada perselisihan, ada persengketaan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Maka Rasulullah keluar untuk mendamaikan di antara mereka bersama para sahabat yang bersamanya. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar si fulan dan si fulan berselisih, nah, Rasulullah berusaha untuk mendamaikan antara kedua orang tersebut. Nah, ini merupakan kedua bagi kita. Walaupun banyak perkara yang kita korbankan ketika mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Mengorbankan waktu kita, harusnya mungkin waktu kita dipakai untuk mencari maisyah, bekerja, atau waktu kita dipakai untuk menghafal, dipakai untuk mengajar, lain sebagainya. Nah, tapi ketika ada orang yang berselisih, Nabi SAW pun bersegera untuk mendamaikan antara dua orang yang atau kaum yang berselisih tersebut. Atau bahkan mungkin ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, kita mengorbankan harta. Nah, keluar harta kita dalam rangka mendamaikan. Maka ini bukanlah perbuatan yang sia-sia. Bahkan sampai dalam suatu hadis dibolehkan kita meminjam uang dalam rangka mendamaikan antara dua orang yang berselisih, kalau seandainya membutuhkan uang. Masya Allah. Kalau kita tahu bahwasanya meminjam, menghutang, nah, lebih baik kita hindari. Kecuali dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, ini boleh kan? Tidak bermudah-mudah dalam berhutang. Tapi ketika berkenaan dengan masalah mendamaikan antara dua orang yang berselisih, diperbolehkan walaupun dia harus menghutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih tersebut. Nah, contoh dari Nabi SAW ketika sampai kabar kepada beliau bahwasanya Bani Amr bin Auf di antara mereka terjadi perselisihan, Rasulullah dan para sahabatnya menemui mereka untuk mendamaikan di antara mereka. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah. Rasulullah tertahan dijamu oleh mereka dan mendekati waktu salat. Raja Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dikarenakan Nabi belum kembali, tertahan di kabilah Amr bin Auf tadi, di jamu dan lain sebagainya. Nah, masih belum selesai urusannya. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatish shalah. Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan. Nah, di Bani Amr bin Auf belum kembali kepada kami. Ya, tertahan tadi dengan dijamu atau lain sebagainya, bukan di penjara. Tertahan di kerangka tadi, pasti ada urusan sehingga belum bisa pulang ke Masjid Nabawi. Nah, dalam keadaan waktu sholat telah tiba. Falaka anta umman nas. Maukah engkau untuk mengimami manusia? Nah, ini juga isyarat. Isyarat bahwasannya Abu Bakar ini merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW dan juga sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan dengan tegas ketika Rasul ditanya, man ahabun nasi ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai? Rasul mengatakan Aisyah. Aisyah istrinya. Ditanya lagi, wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Rasul mengatakan Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini juga isyarat bahwasannya Abu Bakar orang yang berhak menjadi khalifah, ya, setelah meninggalnya Nabi SAW. Nah, para sahabat yang lainnya meminta Abu Bakar untuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW tidak ada. Dan juga Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit meminta Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikannya. Nah, sehingga alangkah lancangnya ucapan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini menzalimi Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka mengatakan yang berhak menjadi khalifah itu Ali, akan tetapi dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ma'udzubillah, daripada tuduhan yang jelek kepada sahabat yang mulia. Bahkan saking bencinya mereka kepada Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab yang mereka anggap telah merampas hak Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar sonama Quraisy, kata mereka. Dua berhala Quraisy, kata mereka. Alhamdulillah. Nah, ya, orang-orang Syiah ya, hendaknya kita waspada, berhati-hati dan memperingatkan umat ya, dari bahaya orang-orang Syiah mencela para sahabat yang mulia. Baik. Ketika Bilal meminta Abu Bakar untuk mengimami manusia, qala na'am in syi'ta. Abu Bakar mengatakan, iya, apabila engkau berkehendak, saya akan mengimami manusia. Faqama Bilal as-shalah. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat untuk melaksanakan sholat. Wa taqaddama Abu Bakr fa kabbara wa kabbara an-nas. Kemudian Abu Bakar maju ya, menjadi imam. Beliau bertakbir dan manusia pun bertakbir. Nah, sini menunjukkan bahwasanya makmum itu mengikuti imam. Ya. Imam dulu bertakbir, kemudian makmum. Nah, sedikit kita jelaskan, kita singgung bahwasannya mengikutinya imam kepada makmum atau keadaan imam dengan makmum ada empat keadaan. Keadaan yang pertama adalah mutaba'ah, mengikuti. Ketika imam bertakbir, Allahu Akbar, kemudian makmum bertakbir, Allahu Akbar. Ini yang disunahkan, yang diperintahkan. Nah, untuk mengikuti. Yang kedua, keadaannya adalah muwafaqah, bersamaan. Ya, imam takbir, makmum takbir, Allahu Akbar bareng antara imam dengan makmum. Nah, maka makmum yang melakukan seperti ini jatuh kepada perkara yang dimakruhkan. Tidak boleh bersamaan dengan imam, baik dalam ucapan ataupun dalam gerakan. Ya. Misalkan imam ruku, ternyata makmum bareng dengan imam rukunya. Ya. Tidak boleh, harusnya imam ruku, sudah ruku, baru makmum ikut ruku. Baik. Yang ketiga, nah, adalah al-fatah. Makmum terlambat dari imam. Ya. Fawat, terlewatkan. Imam sudah ruku, sudah agak lama ruku, baru makmum ruku. Pasti mengikuti imam ruku, makmum langsung ruku. Imam bangkit, makmum langsung bangkit. Imam sujud, makmum sujud. Nah, kalau yang ketiga ini dia tertinggal. Imam sudah sujud, nah, ini masih berdiri. Ya. Imam mau bangkit, baru dia sujud, misalkan. Ini tidak boleh. Ya. Kalau seandainya, nah, tertinggalnya masih dalam keadaan rukun tersebut, ini makruh. Ya. Imam sudah ruku, misalkan. Makmum masih berdiri. Kemudian ruku, masih sempat mendapatkan ruku bersama imam. Ini makruh. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi dia terlewat, tertinggal. Harusnya imam ruku, makmum langsung ruku. Tapi kalau terlewatnya, tertinggalnya sampai tertinggal satu gerakan, satu rukun, nah, kalau dengan disengaja, ini bisa mengakibatkan tidak sah salat berjamaah. Ya. Imam telah ruku, ini masih berdiri. Nah, imam sudah bangkit dari rukunya, ini baru ruku. Ya. Ini terlewatkan salat berjamaahnya. Nah, tapi kalau tidak sengaja, ya, imam sudah sujud, misalkan. Nah, kemudian imam bangkit dari sujudnya. Si makmum ini masih sujud. Nah, dia kira imam belum bangkit, misalkan. Ya. Ketika mendengar Allahu Akbar untuk sujud yang kedua, si makmum baru bangkit, misalkan. Ini dikatakan tidak sengaja. Ya, mungkin ngantuk-ngantuk atau lain sebagainya. Ya. Nah. Yang berikutnya, makmum mendahului imam. Ya. Maka ini tidak sah salat berjamaahnya. Ya. Bahkan diancam. Ya. Oleh Nabi SAW, makmum yang mendahului imam khawatir dirubah. Ya, wajahnya menjadi wajah himar, keledai. Ya, kecuali kalau tanpa sengaja. Nah, seperti halnya terjadi pada sebagian sahabat ketika Rasulullah sedang sujud, lama sujudnya. Ya, salah seorang sahabat mengira Rasulullah sudah bangkit dari sujud. Sehingga di belakang dia bangun dari sujud. Nah, mendahului imam. Kenapa? Dikatakan dia mengira Rasulullah telah bangun dari sujud. Dikatakan lama sujudnya. Kok lama banget sujudnya? Dia bangkit. Ternyata melihat di pundak Nabi SAW ada siapa? Hasan atau Husain. Nah, yang sedang berdiri atau apa namanya, seperti mengendarai Nabi SAW. Ya. Berada di punggung Nabi SAW. Nah, tapi sahabat tersebut langsung sujud lagi. Ini kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan sholat berjamaahnya. Baik. Kembali kepada hadis. Ketika Abu Bakar mengimami sholat, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi bis-sufuf hatta qama bis-saf. Ya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan masuk ke saf sholat. Sampai berdiri di sab salat tersebut. Nah, fa'akhadan nasu fi tasfiq. Kemudian manusia bertepuk tangan. Ya. Memberitahu kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah itu telah datang. Nah, dengan tepuk tangan di sini. Ya. Kenapa? Kalau berbicara dengan lisan tidak boleh membatalkan salat. Ya, misalkan Rasulullah datang, nah, ini bisa membatalkan sholat. Ya. Nah, kalau berbicara ketika sholat membatalkan sholat, sehingga mereka mengingatkan Abu Bakar dengan tepuk tangan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi sholati. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak melirik dalam sholatnya. Manusia tepuk tangan, Rasulullah enggak melirik, Abu Bakar enggak meliriknya. Nah, falamma aktsarun nas at-tasbih iltafata. Ketika manusia banyak tepuk tangan, ya, terus tepuk tangan baru ya Abu Bakar melirik. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa rafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah. Rasulullah mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk tetap di tempatnya. Ya, jangan mundur. Isyarat supaya Abu Bakar tetap di tempatnya. Nah, kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya memuji Allah Subhanahu wa taala wa raja'al qahqara. Dan beliau kembali mundur. Ya. Tidak balik kanan kemudian masuk ke shop yang di belakangnya. Ini membatalkan sholat kalau seperti itu. Tapi mundur Abu Bakar. Asal di depan mundur sehingga beliau berada pada shop yang pertama. Nah, rajal qahqara wa ra'ahu hatta qama fi shop. Ya, mundur sampai berada pada shop yang pertama. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah maju menjadi imam. Fasalla linnas. Rasulullah mengimami salat untuk manusia. Falamma faragha aqbala 'alan nas. Ketika selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia. Faqala, dan mengatakan, ayuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fis shalah, akhadtum fit tasfir. Wahai manusia, kenapa kalian ketika ada sesuatu dalam salat, ya, kalian mulai bertepuk tangan. Nah, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamat tasbiqu linnisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi perempuan. Nah. Ya. Di sini bisa kita ambil faedah bahwasannya tidak boleh tepuk tangan ketika sholat bagi laki-laki. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau di luar sholat? Apakah boleh tepuk tangan ataukah tidak? Ya. Para ulama merinci, kalau seandainya tepuk tangannya dianggap sebagai suatu ibadah, maka ini jatuh kepada tasabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa wa tasdiyah. Tidaklah salatnya mereka, salatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Baitullah, melainkan ya siulan dan tepuk tangan. Ya. Ibadahnya mereka, orang-orang kafir, orang musyrik, siulan dengan tepuk tangan. Nah, kalau kita beribadah dengan siulan dan tepuk tangan tadi, nyanyi-nyanyi itu dianggap sebagai ibadah. Nyanyi sambil tepuk tangan dianggap sebagai suatu ibadah. Nah, berarti jatuh kepada tasabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, tapi kalau seandainya siulan atau tepuk tangannya bukan dalam rangka beribadah, terjadi khilaf di antara para ulama, sebagian menyatakan haram dikarenakan menyerupai orang-orang kafir, sebagian menyatakan makruh. Ya. Tapi walaupun demikian, yang paling hati-hati hendaklah kita menjauhi tepuk tangan. Nah, ada apa-apa, tepuk tangan, misalkan, ya hendaklah menjauhi. Dikatakan tadi. Nah. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Walaupun sebagian mengatakan makruh tadi, kalau bukan dalam rangka beribadah. Ya. Tapi untuk kehati-hatian hendaknya kita menjauhi. Dikatakan ada juga yang mengatakan haram, ya, baik untuk beribadah ataupun bukan dalam rangka beribadah. Nah, ini bagi laki-laki. Dan bagi perempuan, ya, dibolehkan tepuk tangan itu ketika sholat. Ya, ini diberikan keringanan bagi perempuan. Kenapa demikian? Dikarenakan suara perempuan itu aurat. Ya. Kalau dengan yang mendayu-dayu, ada pun kalau suara biasa bukan aurat. Tapi kalau dengan mendayu-dayu, ya, dia lemah lembutkan, bahkan bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Sehingga, nah, dibolehkan ketika sholat untuk mengingatkan imam laki-laki dengan cara bertepuk tangan. Nah, mengingatkan imam ada kesalahan, ya, misalkan ada keliruan, ya, bukan dengan mengucapkan kalimat subhanallah bagi perempuan. Ya. Rasulullah mengatakan kepada kaum laki-laki, ya, mannabahu syai'un fi sholatihi falyakul subhanallah. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu dalam sholatnya, mengingatkan sesuatu dalam sholatnya, maka ucapkanlah subhanallah. Ya, bagi laki-laki, ketika mendapati imam salah, ucapkan subhanallah. Nah, kalau perempuan mendapati imam laki-laki salah, tepuk tangan. Mengingatkan. Nah, jangan mengucapkan subhanallah. Kecuali kalau jamaahnya, jamaah perempuan semuanya. Ya. Imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Maka boleh dengan mengucapkan subhanallah. Nah, tapi kalau ada laki-laki yang lain, maka hendaklah menjaga ucapannya. Supaya tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, sekali lagi, tepuk tangan ini diberikan rukhsah bagi perempuan, itu pun dalam sholat ketika mengingatkan imam apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan. Nah, kalau bagi laki-laki mengucapkan subhanallah, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah ila tafata. Sesungguhnya tidaklah seorang mendengar ucapan subhanallah melainkan dia akan melirik. Ya. Imam ketika mengucapkan mendengar subhanallah, nah, dia apa akan menyadari ada kesalahan. Ya, imam akan melirik di sini, bukan melirik subhanallah misalnya melirik ke belakang. Ya. Subhanallah. Misalkan ini kebelakang salah apa? Misalkan lebih parah lagi. Ya. Nah, batal sholatnya kalau seperti itu. Ya. Tapi melirik di sini maknanya dia menyadari ada kesalahan. Ya. Dalam sholat. Nah, sehingga dia memperbaikinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aba Bakrin, ma mana'aka an tusalliya bin nas inna ashabtu ilaih. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk mengimami manusia ketika aku isyaratkan kepadamu? Ya. Rasulullah mengisyaratkan kepada Abu Bakar tadi supaya tetap di tempatnya. Nah, sehingga Rasulullah bertanya, kenapa engkau Abu Bakar? Ya. Apa yang menghalangimu untuk mengimami manusia? Padahal aku telah mengisyaratkan kepadamu untuk tetap, nah, mengimami manusia. Waqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, tawadunya beliau, maka na yang bagi ibni Abi Kuhafa ayusolli bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tidak layak bagi anak Abu Kuhafa, maknanya bagi Abu Bakar, Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Ya, tidak layak bagiku, ini maknanya. Nah, salat mengimami manusia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking menghormatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar enggak berani. Nah, mengimami manusia sementara Rasulullah ada di belakangnya. Sehingga beliau mundur. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkaitan dengan bab yang kita bahas, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sampai berita kepada beliau bahwasanya Bani Amr bin Auf, kabilah Amr bin Auf, ada perselisihan di antara mereka, Rasulullah langsung segera untuk mendamaikan mereka. Nah, bahkan taknya kita pun ya semangat untuk mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Ya. Nah, adapun kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, akan tetapi Allah takdirkan lain tetap bermusuhan, tetap berselisih. Nah, kita sudah berlepas diri dan kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ila huna, mudah-mudahan yang informukum bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.